Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Faqala al-musannifu hafizahullahu ta'ala al-qa'idatu thadisatu wa la'isrun, kaidah yang ke-26. Annahum yuhadziruna minal ibtida'i fid dini wa minal qawli ala allahi bila ilmin. Mereka orang-orang yang meniti jejak para sahabat Nabi, orang-orang saleh terdahulu, mereka mengingatkan kepada umat bahaya dari berkreasi dalam masalah agama dan bahaya berbicara tentang agama tanpa ilmu. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hadid ayat yang ke-27, "Tsumma qafaina ala atharihim," kemudian kami ikutkan di belakang mereka, mengikuti jejak-jejak mereka, bi rusulina, para utusan kami. Wa qafaina bi Isa bin Maryam, dan kami ikutkan setelah mereka Nabi Isa ibn Maryam, wa atainahul Injil, dan kami berikan Injil kepada Isa ibn Maryam. Wa ja'alna fi qulubi alladziina taba'uuhu, dan kami jadikan pada hati orang-orang yang mengikuti Isa ra'fatan wa rahmatan. Kasih ra'fatan wa rahmatan, kasih sayang. Wa rahbaniyatan nibtada'uha, dan kerahiban yang mereka buat-buat, ma katabnaha 'alaihim, adalah satu hal yang tidak kami wajibkan atas mereka. Illa batira'a ridwanillah, kecuali mencari ridha Allah. Famara'uha haqari ayatiha, namun mereka tidak memperhatikan, tidak melaksanakan kerahiban yang mereka buat-buat tersebut dengan semestinya. Fa'atayna alladhina amanu minhum ajrahum, maka kami berikan pada orang-orang yang beriman di antara mereka pahala mereka. Wa katsirum minhum, dan banyak dari mereka fasikun, orang-orang yang fasik. Berkaitan dengan ayat ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, tidak ada dalam kalimat di atas pujian untuk kerahiban atau pujian untuk orang yang mengubah-ubah agama Al-Masih Isa putra Maryam. Namun di isi ayat di atas adalah sanjungan untuk orang-orang yang mengikuti Isa dengan Allah jadikan hati mereka hati yang dipenuhi dengan kasih sayang. Dengan Allah katakan, wa ja'anna fi qulubil ladzina taba'uhu ra'fatan wa rahmah. Di situ titik ya. Di situ titik. Wa rahbani yatadnibtada'uha, sedangkan kerahiban yang mereka buat-buat, maka tak pernah alaihim, maka kami tidak pernah mewajibkan dan mensyariatkan, menuntunkan pada mereka. Makna kalimat ini, wabtada'u, dan mereka mengada-adakan kerahiban, yang itu satu hal yang tidak pernah kami tuntunkan dan kami wajibkan. Maka kerahiban tersebut tidak pernah Allah syariatkan, dan Allah tidaklah menjadikan hal tersebut sebagai satu hal yang masyru' untuk mereka. Bahkan Allah meniadakan kalau Allah menjadikannya sebagai satu hal yang masyru', sebagaimana Allah meniadakan kreativitas yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab. Dengan Allah katakan, Allah tidaklah mensyariatkan adanya binatang yang disebut bahirah, sa'ibah, wasilah ataupun ham. Itu nama berbagai macam jenis unta yang dipersembahkan untuk berhala. Wa hadza ja'al al-manfi, dan ja'ala yang ditiadakan dari perkara-perkara yang ada dalam agama adalah ja'ala yang Allah tetapkan untuk amal-amal yang masyru'. Sebagaimana firman Allah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, untuk masing-masing umat kami jadikan masing-masing umat di antara kalian kami jadikan syariat dan jalan sendiri-sendiri. Walikuli umatin dan bagi setiap umat kami jadikan mamsakan kegiatan menyembelih hewan hum nasikuhu yang mereka melaksanakannya. Ya. Maka berdasarkan uraian yang baru saja kita baca, maka ja'ala itu ada dua macam, ada ja'ala atau ini sebenarnya ja'ala itu ada ja'ala yang syar'i dan ada ja'ala kauni. Maka ja'ala di surat Al-Maidah, surat Al-Hajj, likulin ja'alna minkum syiratau wa minhaja, ja'ala syar'i. Dan ja'ala syar'i itulah yang Allah tiadakan dari kerahiban. Dan ja'ala yang syar'i itulah yang Allah tiadakan dari kreativitas orang-orang musik Arab yang membuat unta-unta jenis tertentu sebagai unta persembahan untuk berhala-berhala mereka. Namun ada ja'ala kauni yang berarti takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala dzulumati wan nur, Allah yang menciptakan dengan menggunakan kosakata ja'ala, kegelapan dan cahaya. Maka ja'ala di situ ja'ala kauni, sedangkan ja'ala dalam Al-Maidah 48 atau Al-Hajj 67 itu ja'ala syar'i. Maka kerahiban itu kreativitas mereka, para pengikut atau sebagian pengikut Isa yang tidak Allah tuntunkan. Namun kemudian apa makna kalimat illa batira'a ridwanillah? Illa batira'a ridwanillah. Maknanya kata Ibn Taimiyah, lam yuktab alaihim, maka tidaklah kerahiban itu diwajibkan atas mereka. Tidaklah kerahiban itu tidak diwajibkan kecuali dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Karena mencari ridha Allah itu caranya dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan, bukan dengan kreativitas dalam masalah ritual ibadah. Nah, istisna semacam ini dalam bahasa nahwu disebut istisna mungkote. Disebut istisna mungkote, bukan istisna muttasil. Jika istisna itu istisna mungkote, maka ilahnya bimakna lakinna. Sehingga illa batira'a mardatillah, lakinna batira'a mardatillah. Akan tetapi karena mencari ridha Allah lah, maka Allah tidak mensyariatkan kerahiban. Wa tsabbata fi sahihain, dan terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka ciri istisna itu muttasil atau mungkote adalah dengan jika ilahnya diganti dengan lakin. Maka jika lebih nyaman maknanya, lebih tertata maknanya dengan lakin, maka itu istisna mungkote. Wasabata, dan terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adanya sejumlah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki beberapa ungkapan. Orang pertama mengatakan, aku akan puasa setiap hari dan tidak pernah berbuka. Orang kedua mengatakan, di malam hari aku akan selalu sholat dan tidak ada waktu untuk tidur. Orang ketiga mengatakan, aku tidak mau menikah. Versi riwayat yang lain mengatakan, kalau salah satu dari mereka mengatakan, aku tidak mau makan daging. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ceramahnya. Di antara isi ceramah yang beliau sampaikan ketika itu, mabalu rijalin yakulu ahaduhum kada wa kada. Kenapa ada sejumlah orang yang berkata demikian dan demikian? Ya, maka ini dalil sebagaimana yang pernah kita baca di depan. Bahasanya menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menegur tanpa menyebut nama, melakukan tahdzir pada satu perkataan atau satu perbuatan tanpa menyebut nama. Itu hukum asalnya. Karena maksud dari tahdzir, maksud dari peringatan adalah supaya orang tidak mengikuti satu pendapat yang buruk atau tidak ikut-ikutan satu perbuatan yang tercela. Nah, jika itu sudah terwujud tanpa perlu nyebut nama, maka seharusnya tidak perlu nyebut nama. Ya, nyebut nama hanya dilakukan dalam kondisi-kondisi kondisional yang memang ada kebutuhan mendesak untuk itu. Karena maksud pokok dari tahdzir dan peringatan adalah gimana orang itu tidak termakan dengan satu pendapat. Bukan, tujuan pokoknya bukanlah memperkenalkan dan mempopulerkan orang-orang yang memiliki pendapat dan pemikiran yang menyimpang. Kemudian Nabi mengatakan, sedangkan aku sendiri, aku berpuasa dan tidak puasa, ada waktu untuk sholat, ada waktu untuk tidur, aku pun menikah, dan aku pun tidak anti untuk makan daging. Aku pun kadang makan daging. Maka siapa yang membenci ajaranku, maka dia bukan bagian dariku. Dan dalam Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang yang sejak tadi selalu berdiri di terik matahari, tidak mau berteduh. Maka Nabi mengatakan, siapakah orang ini? Para sahabat mengatakan, dia adalah seorang yang bernama Abu Israil. Dia bernadar untuk berdiri di terik matahari sehingga tidak berteduh, tidak ngomong sepanjang hari sambil berpuasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, perintahkan dia untuk duduk, bernaung, berbicara dan ngobrol dengan orang lain, dan silahkan dia selesaikan puasanya. Maka puasa bisa diteruskan, diselesaikan sampai akhir hari. Namun nazar untuk menyiksa diri itu dilanggar saja, tidak perlu diperhatikan. Maka dua hadis yang kita baca ini menunjukkan apakah sudah ada benih-benih ghulu di masa Nabi. Jawabannya sudah. Apakah sudah ada benih-benih ghulu, sikap berlebihan dalam beribadah di masa Nabi? Jawabannya sudah. Demikian juga, apakah sudah ada benih-benih bid'ah di masa Nabi? Jawabannya sudah. Namun tidak sampai tumbuh, karena cuma benih saja. Yang tidak sampai tumbuh karena sudah dipangkas sebelum tumbuh. Sudah diingatkan kalau ini satuan yang tidak benar sebelum berkembang. Maka dalam nazar tidak diperkenankan nazar menyiksa diri sendiri. Nazar untuk menyiksa diri sendiri. Bernadar untuk jalan merangkak dari Masjid Al-Asri sampai Munjali misalnya. Maka itu tidak perlu dilakukan. Sebagaimana nadarnya si Abu Israil yang berdiri tanpa duduk, ya tentu, dan itu dalam terik matahari. Maka ini adalah nadar menyiksa diri. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatalkannya. Nah, nazar yang isinya menyiksa diri satu hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Demikian juga berbicara, tidak berbicara, mogok bicara selama seharian dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Bakar, beliau menyampaikan bahasanya mogok bicara dalam Islam satu hal yang terlarang, dan kata Abu Bakar ini adalah ambul jahiliyah, tradisi jahiliyah yang sudah terhapus dalam ajaran Islam. Dan ini berbeda dengan tidak mau berbicara dengan person tertentu selama 3 hari karena jengkel. Ini berbeda. Karena kalau mogok bicara yang terlarang itu tidak mau berbicara kepada siapapun. Siapapun yang ngajak bicara pokoknya ekspresinya gedek saja. Nah, gak mau ngomong satu patah kata pun. Ini ambul jahiliyah. Tapi kalau tidak berbicara kepada person tertentu karena kasus jengkel disebabkan masalah tertentu. Nah, maka ini diperbolehkan dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat. Wathabata fi sahih Muslim dan terdapat dalam sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dalam khutbahnya, sebaik-baik perkataan adalah firman Allah itu Al-Qur'an, sebaik-baik cara beragama atau petunjuk dalam beragama adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara yang diada-adakan dalam agama adalah atau sejelek-jelek perkara dalam agama adalah yang diada-adakan, dan semua bid'ah adalah penyimpangan dan pelanggaran dan kesesatan. Maka sesuatu yang tidak dituntunkan itu tertolak meskipun niatnya adalah niat yang tulus dan ikhlas. Bagaimana sabda Nabi kepada Abu Burdah bin Niyar yang menyembelih hewan kurban sebelum waktunya. Dia menyembelih kambing sebagai dengan niat kurban sebelum berangkat sholat Idul Adha. Maka kemudian Nabi menyampaikan khutbah Idul Adha. Di antaranya Nabi jelaskan tentang tata cara menyembelih hewan kurban. Maka saat Nabi menyampaikan khutbah, Abu Burdah ini interupsi bertanya, "Wahai Nabi, saya telah sembelih kambing saya sebelum berangkat tadi. Gimana hukumnya?" Maka Nabi mengatakan, "Syatuka syatu lahmin." Kambing yang kau sembelih adalah kambing yang halal dagingnya untuk dimakan. Namun tidak berstatus sebagai hewan korban. Maka dia niatnya tulus semata-mata beribadah menyembah Allah. Tidak ada tujuan negatif dari perbuatan itu. Namun karena caranya tidak benar, Nabi nyatakan itu tertolak dan tidak sah. Karena waktunya belum tiba. Ya, diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Al-Bara. Wal makna dan makna perkataan Nabi syatuka syatulah min adalah kambingmu tersebut tidak terletak pada tempat yang sesuai dengan tuntunan yang dicintai oleh Allah, sehingga tertolak dan sia-sia. Kemudian ada kutipan firman Allah di surat Al-A'raf. Tadi kaidah ini ada 2 poin bahasan. Pertama adalah tahdir dari ibtidak fiddin. Maka kutipan atau yang baru saja kita baca ini tadi semua adalah berbicara tentang masalah ini, at-tahdhir minal ibtida' fid-din, mengingatkan bahaya kreasi dalam agama. Kemudian poin yang kedua adalah bahaya berbicara tentang Allah, tentang syariat Allah tanpa ilmu. Nah, ini dibahas di poin berikutnya. Ya, ada kutipan firman Allah di surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Katakanlah, Rabbku hanyalah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, ma dhahara minha wa ma batan, yang dilakukan terang-terangan ataupun yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Demikian juga Allah mengharamkan dosa dan kezaliman tanpa hak, dan semua kezaliman itu tanpa hak. Ya. Wa antusyku bilai malam yunazil bi sultana, dan Allah melarang kalian untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu, dengan makhluk yang tidak Allah turunkan dalil kalau makhluk tersebut adalah sekutu Allah. Dan semua kemusyrikan itu pasti malam yunazil bihi sultana. Wa antakul alallahi ma la ta'lamun, dan Allah mengharamkan kalian berbicara atas nama Allah padahal kalian tidak punya ilmu tentangnya. Nah, kata Ibnul Qayyim di sini, yang dikutip di sini, maka berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu adalah asyaddu hadil muharramat, adalah hal yang paling haram di antara hal-hal yang haram yang ada dalam ayat ini. Maka yang paling keras keharamannya, wa a'zamuha itsman, paling besar dosanya. Oleh karena itu disebutkan di level yang keempat dari hal-hal yang diharamkan. Dan apa yang diharamkan dalam ayat ini adalah hal-hal yang ittafaqat alaihi syara'i wal adyan. Adalah satu hal yang disepakati dalam syariat semua para nabi dan rasul. Semua agama, ajaran para nabi dan rasul. Tidak pernah mubah sekalipun dalam sejarah hidup manusia. Ini perbuatan keji, itu tidak pernah ada syariat nabi yang menghalalkannya. Zina itu di antara perbuatan kecil, tidak pernah ada syariat nabi yang membolehkan berzina. Mau zina sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Wal itsma dan dosa, demikian juga kezaliman, tidak pernah ada satupun syariat nabi yang membolehkan zalim. Kemusyrikan demikian juga. Dan yang terakhir adalah berbicara tentang Allah atas nama Allah tanpa ilmu. Bala takun ila muharramatan, namun hal-hal di atas itu tidaklah pernah ada di dunia manusia, dalam sejarah manusia, sejarah dakwah para nabi dan rasul, kecuali hukumnya haram. Tidak sebagaimana bangkai, darah, dan daging babi yang itu mubah dalam satu kondisi tertentu. Karena hal yang haram itu ada dua macam, yang haram karena zatnya, yang ini tidaklah pernah mubah dalam kondisi apapun. Dan satu hal yang haram karena tahriman aridon, karena faktor tertentu, maka haram dalam satu waktu tanpa waktu yang lain. Tentang Allah berfirman tentang hal yang haram karena zatnya, dengan Allah katakan kul innama harama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan ini level yang pertama. Kemudian Allah berpindah kepada yang lebih besar keharamannya, itu dosa dan kezaliman. Kemudian berpindah kepada yang lebih besar dosanya, dan kalian dan berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu. Maka berbicara tentang Allah tanpa ilmu adalah a'zamul muharramat, perkara haram yang paling besar di sisi Allah dan yang paling besar dosanya. Kenapa ini berbicara tentang agama, tentang Allah tanpa ilmu itu menjadi dosa yang paling besar? Fa innahu yatadamman, karena dalam perbuatan ini mengandung beberapa dampak negatif. Yang pertama adalah dusta atas nama Allah dan menisbatkan pada Allah sesuatu yang tidak layak baginya. Maka hukum yang boleh jadi ternyata tidak benar, atau berita yang ternyata salah, tidak seperti itu yang Allah katakan. Kemudian yang lainnya bisa kita sendirikan dengan kita katakan mengubah agama dan menggantinya. Agama itu berubah gara-gara ini, al-qaul 'alallah bila ilmin, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Boleh jadi perubahannya tidak totalitas, maka namanya tahyir. Boleh jadi perubahannya 180 derajat, jadilah tabdil, penggantian. Dan dalam berbicara tentang Allah tanpa ilmu, maka boleh jadi meniadakan apa yang Allah tetapkan dan menetapkan apa yang Allah tiadakan. Misalnya berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mewujudkan apa yang Allah batalkan dan membatalkan apa yang ingin Allah wujudkan. Memusuhi orang yang Allah cintai dan mencintai orang yang Allah musuhi. Menyukai perkara yang Allah benci dan membenci perkara yang Allah cintai. Dan mensifati Allah dengan sifat yang tidak layak bagi Allah. Berkaitan dengan atau berbicara atau berkomentar dengan komentar yang tidak layak bagi Allah tentang zat Allah, sifat, perkataan ataupun perbuatan Allah. Nah, ini diantara inilah dampak negatif dari berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Maka tidak ada dalam berbagai jenis hal-hal yang haram yang lebih parah keharamannya di sisi Allah dibandingkan perkara ini, dan tidak lebih parah dosanya dibandingkan hal ini. Jika ada orang yang bertanya kenapa itu lebih jelek daripada kemusyrikan, kenapa bicara tentang Allah tanpa ilmu itu lebih buruk daripada kemusyrikan, jawaban beliau, bahwa aslu syirki wal kufri. Bicara tentang Allah tanpa ilmu adalah akar segala macam kemusyrikan. Karena semua orang musyrik itu berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Baik dengan lisanul hal ataupun dengan lisanul maqal. Baik dengan blak-blakan dengan lidah ataupun dengan sikap dan tindakan. Maka orang yang nyembah-nyembah selain Allah, maka dengan bahasa tindakannya mau mengatakan ini berhak untuk disembah-sembah sebagaimana Allah berhak untuk disembah-sembah. Maka dia adalah akar dari kemusyrikan dan kekafiran. Dan sesuatu yang menjadi akar dari keburukan itu adalah sesuatu yang lebih buruk daripada anaknya. Wa alai usisat al-bid'ah wa dholalat, dan dia adalah pondasi segala macam bid'ah. Semua bid'ah itu pondasinya berbicara tentang syariat Allah tanpa ilmu. Karena bid'ah adalah menganggap sesuatu itu adalah Islam padahal itu bukan Islam. Oh, akidah Islam begini-begini, padahal bukan. Sholat yang diajarkan oleh dalam Islam itu begini-begini, padahal tidak. Maka itu bicara tentang Allah, tentang syariat Allah tanpa ilmu, maka dia asas, pondasi semua bid'ah. Wattalalat, dan pondasi bagi segala macam bentuk kesesatan. Kesesatan yang laku itu perlu pakai atas nama Allah. Maka dia bisa laku di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau orang itu terus terang, ini ajaran yang murni buatan saya. Maka orang sudah langsung resisten, sudah langsung menolak. Dan kalau didalili, oh, inilah pemahaman komprehensif tentang Quran dan Sunnah. Ini pemahaman yang komprehensif tentang Quran dan Sunnah, dan itu untuk bungkus untuk kesesatan, laku. Maka pakai pemahaman komprehensif tentang Quran dan Sunnah. Apa itu? Berbicara tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu. Maka itu bisa jadi keren, kesesatan bisa. Pemahaman yang sesat, akidah yang sesat, pemikiran yang rusak itu bisa keren. Namun kalau enggak pakai atas nama Allah dan Rasulnya, orang sudah langsung antipati. Oleh karena itu, maka orang-orang kafir itu meminjam lidah-lidah sebagian kaum muslimin untuk itu. Kalau mereka langsung yang ngomong hukum waris itu sudah tidak lagi relevan kalau 2:1, maka orang Islam langsung ngomong, orang kafir ya nggak suka Islam. Namun jika ada penyambung lidah, ada istilah penyambung lidah rakyat, maka ini ada penyambung lidah orang-orang kafir. Kalau orang kafir ini punya para penyambung lidah di antara orang kaum muslimin, maka lebih didengarkan. Apalagi si penyambung lidah tadi dikasih level Gus atau kemudian Kiai Haji, anaknya ulama top di negeri Islam, wah ini semakin apa, kemudian dikasih embel-embel wali, maka ada orang yang menangkap itu ada kesesatan, maka akan ditepis dengan mengatakan kamu belum makomnya, enggak paham ya. Enggak paham apa yang dia maksudkan. Kamu ini belum makomnya, dia wali. Selesai. Fakulu bid'atin mudillatin, maka setiap kebid'ahan yang menyesatkan dalam agama, pondasinya adalah al-qaul alallah bila ilm. Pondasi untuk bisa tegak, itu adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Kalau tanpa itu, maka ini kesesatan yang tidak ada pondasinya. Rapuh. Rontok dengan diucapkan, disebarkan, sudah rontok dengan sendirinya. Oleh karena itu, Istadda nakiru salaf. Nah, inilah yang melatar belakangi kenapa pengingkaran para ulama salaf dan para ulama secara umum itu demikian keras terhadap hal ini. Ini terhadap berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu itu pengingkaran para ulama demikian keras. Wasahu, dan mereka meneriaki orang yang melakukannya. Mereka teriaki dari segala penjuru bumi. Dan mereka ingatkan bahaya dari orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu. Asyadat tahdir. Dengan peringatan yang sangat keras. Dan mereka pun demikian hiperbol, demikian bersungguh-sungguh untuk hal itu. Satu hal yang tidak mereka lakukan dalam pengingkaran untuk perbuatan keji, kezaliman, dan tindakan permusuhan. Maka peringatan tentang bahaya berbicara tentang Allah tanpa ilmu dan kemudian derivatnya, yaitu berbagai macam pemikiran yang menyimpang, itu demikian keras melebihi kerasnya pembahasan tentang masalah bahaya zina, mencuri, dan yang lainnya. Itmadaratul bidak, karena bahaya dari kreativitas dalam masalah agama. Dan fungsi dari hal ini yang menghancurkan agama dan bertolak belakang dengan agama, asyaddu, bahayanya demikian hebat. Dan Allah telah mengingkari orang-orang yang menisbatkan kepada agamanya penghalalan sesuatu atau pengharaman yang itu buatan dia sendiri tanpa dalil dari Allah. Allah katakan, wala taquli lima tasifu alsinatikumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru alallahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna alallahil kadhiba la yuflihun. Terusnya ayat. Janganlah kalian mengatakan untuk sesuatu yang cuma diomongkan oleh lidah-lidah kalian dan itu kebohongan. Ini halal dan ini haram. Karena mau membuat kebohongan atas nama Allah. Sehingga orang-orang membuat kebohongan atas nama Allah, mereka adalah bukanlah orang-orang yang beruntung. Sekian kutipan perkataan Ibnul Qayyim di Madarijus Salikin. Dan kemudian kutipan berikutnya, semua orang yang lebih mengutamakan dunia, semua ulama, semua ahli ilm, semua ulama yang lebih mengutamakan dunia, sehingga fatwanya bisa dibeli dan semacam itu. Wastahabbaha, dan mencintainya, mencintai dunia, maka tidak boleh tidak pasti akan berbicara tentang Allah, berbicara atas nama Allah dengan pembicaraan yang tidak benar dalam fatwa yang dia keluarkan dan putusan yang dia berikan. Demikian juga dalam berita yang dia sampaikan. Dia menyampaikan berita, ada berita begini-begini, isi Al-Quran itu begini, hadis begini, padahal itu satu yang tidak benar. Wa ilzamihim, dan ilzami, dan semua pemaksaan yang dilakukan. Maka dia bisa menekan orang untuk melakukan satu hal. Ya, pemaksaan dengan ucapan, yang itulah yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Jika dia adalah ahlul ilmi yang cinta dunia dan sehingga fatwanya bisa dibeli, maka penegasan-penegasan yang dia sampaikan itu mesti menyimpang. Li'an ahkama Rabbi subhanahu, karena ketentuan-ketentuan hukum yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala seringkali itu menyelisihi tendensi-tendensi manusia. Terutama menyelisihi tendensi orang-orang yang punya kuasa. Dan seringkali menyelisihi tendensi-tendensi orang-orang yang sesat mencari-cari subhat. Maka mereka ini, manusia-manusia ini, tidak akan terwujud tendensi-tendensi mereka kecuali dengan menyelisihi kebenaran dan sering menolak kebenaran. Nah, maka jika ada seorang yang berilmu, ada seorang penguasa, dia cinta kedudukan dan dia adalah pengekor syahwat, keinginan duniawi, maka itu semua kedudukan dan keinginan syahwat duniawi tidak akan terwujud kecuali dengan menolak kebenaran yang menjadi kebalikannya. Wala siyama lebih-lebih lagi jika qomat lahu subhat, dia punya subhat. Maka dalam hal ini bertemulah subhat dan syahwat. Wa yathuru al-hawa, dan bangkitlah hawa nafsu. Maka tersamarlah kebenaran dan terhapuslah wajah kebenaran. Meskipun kebenaran sendiri sebenarnya adalah jelas, tidak samar, dan tidak ada kesamaran padanya. Aqdama ala mukhalafatihi, maka dia akan berani, meskipun kebenaran itu demikian jelas dan samar, tidak ada subhat padanya, namun karena cinta pada kedudukan atau karena mengikuti kenikmatan duniawi, maka mereka pun aqdama berani untuk melanggarnya. Loh, padahal jelas. Maka ulama tadi akan mengatakan lima khujun bitobah. Ya, itu memang sebenarnya dosa, namun kan bisa tobat setelah itu. Nah, itu jika kebenarannya nyata. Kalau kebenarannya enggak nyata, ada dalil-dalil subhat-subhat, mereka akan pakai itu untuk lebih menyamarkan kebenaran. Kalau kebenaran demikian gamblang, demikian nyata, ya maka nekat saja, nanti kemudian diiringi dengan ungkapan, nanti kan bisa tobat. Ya. Maka tentang mereka-mereka semacam ini dan orang yang sejenis dengan mereka, Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ, maka datanglah setelah mereka generasi baik tadi, خَلْفٌ, generasi yang buruk. أَضَعُوا صَلَاتَ, yang mereka ini menyanyiakan sholat. Tafsiran dari Al-Hasan Al-Basri, menyanyiakan sholat artinya meninggalkan sholat berjamaah dan mengosongkan masjid. وَتَبَعُوا شَهَوَةَ, dan mereka mengikuti syahwat, mengikuti kesenangan duniawi. Dan itulah alasan yang paling pokok kenapa orang meninggalkan sholat berjamaah, karena mengikuti syahwat duniawi. Demikian kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa qul ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin.